para Agung paraluna paranuda panjang ya pangampur Hampura sapa panjang na galuran ucat sanung tunga carita ucan laksana Laksana Ayina orang dek ngagalur turunan zaman kapungkur mapai-mapai carita zaman baheula Ngagalur turunan zaman kapungkur nyacapkeun carita nu katunda baheula. Urang nyukruk galur kapungkur mapai carita nu katunda baheula dikikis diadu manis di saroja saroja jati jatining mayang. Urang ngawiosakeun kawontenan di salebeting nagara nu kaceluka kandang ewuh kalo kajana pria katatangga nagara. Kajamparing angin-angin atuh nyatana di nagara pajajaran. Saham nu nuju calik dina korsi gading ngadepan dilangkan cana lengga ing nawaretna. Pajabinnya tanatu Yusri Maha Prabu Siliwangi Anu nuju kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salbeting kedaton Pingkalihnya tanah atu yenu jantan garwa jenengan nana subang larang Kalayan tuang pinutranya tanah atu yenu walangsung sang jenengan Mangsa narita tuyeun nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi Kaligane nyatana lami-lami pok ngandika-ngandikan lilis manis leuleuy keude alonnya panangandikan Tembalanana sang Mahaprabu kaligane pok ngandikana boko-boko mas Anaking tuang pinutra kula Salik bager satatan nyatana jeung rama sapang lampitan anaking Tuh kaulanun rama Sumangga apie putra panjenengan kaulanun Ngahaturakeun sembah pangbakti ka kersa jeung rama mugia kersa jeung rama nampi kana sembah pangbakti putra panjenengan kaulan atuh bok bilih bae putra lenggah kirang tata kirang titi songong belengok nu kaklang lanyak camplak agung cukup lumur anu kasuhun kaulanun jembar hampura anu ditedah Sumangga putra panjenengan walangsung sang kaulan Nedepang bakti kita kersa jeung rama kaulan rama Anaking walangsung sang Bagjatin menan nyata nayna kerama ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak Marganu jadi lantaran nyata na ayna sampean geus nyaosan kana pangangkir rama sorangan anakin Duh Dawul leres pangandika kaulanun rama Atuh bade aya pikir saeunaon kaulanun rama tiasa nangangkir putra panjenengan Anaking walangsung sang Ramasa nyatana dina atau dina danget ieu nyatana ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwatana Ayeuna tiasa kumpul ngariung di balai rung bongkok ngaronyok di salebeting kedaton bageur tapi dina sagedengan ka bunga hati ramai. Nyata lah sok risisian ku bisa rempan siun ku beja marga nu jadi lantaran. Sabara poe nu kaliwat saminggu nu parantos kalangkung nyata na ayena ramate ningali pasemon hidup. Katingali nangan ngungungang lu siang rawuhing dalu anaki. Apan hidup teh calon narpati di negeri calon raja di negara. Walang sungsang tuang putra nama. Tuh kaulan rama. Agung cukup lumuran nuka suhun jembara hampuran nu ditedak kaulanu. Putra panjenengan atu dina danget ieu nyata da ditarosku kresa jeung rama. Atu rebo nuhun laksa ketika bingahan kaulanun rama. Teuduh marga nu jadi lantaran kieu kaulanun rama. Mugia kresa jeung rama tong jantan bendu. Putra panjenengan teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu. Lamun siang sudah tuang, lamun wangi sudah kulem. Putra teda nyatana tuyi. Sabara poet nyatana nukaliwat. Putra te nyatana ngagaduhan pariwanan. Kaulanun rama. Atanapi ngagaduhan impian. Namun putra tengah rawas sanjakal marga nu jadi lantaran nyatana atuye putra panjenengan ngagaduhan impian teh kaulan. Papanggih rejeng hiji nyatana satria anu elok rupana. Kaulan rama eta satria teh nyatana masihan wejangan-wejangan syariat agama Islam kaulanun syariat na kanjeng nyatana Nabi Muhammad kaulanun. Namung putra teh arokaya turbala kanyatana teh acan tuntas atu eta ngagaduhan pariwana. Kaligane putra teh nyatana lilir nyaring. Putra panjenengan teh kitu kaulanun rama. Ah atuh ye putra teh tiasana sering ngungungang lu siang rawuhing dalu lamun siang sudah tuang lamun wengi sudah kulem. Lantaran putra teh emut kana eta pariwanan lantaran teu aya atuh pikeun ngaguru ka mana nya kedah ngilarina kaulanun rama sabab gaya nyatana guruna. Kitu kaulanun rama dek wajib. Penduka suhun salah katarima kaulanungku putra panjenengan. Etanya tanah Sri Mahaprabu Siliwangi. Kaligane barang adangu cariosan tuang pinutranya tanah atuye pangeran walang sungsang. Kaligane imut ngagelenyu tembalannya tanah sang Prabu Uwad. Anakin walang sungsang dedeh bager dedeh. Ayin nanya tanah hidup majar mana ngagaduhan pariwanan atana pinya tanah ngagaduhan impian. Ayin tanah anu masihan wejangan wejangan atana pi ayin umah papatahan ayin umah gahannya tanah syariat-syariat agama Islam. Be anakin hidup teh nyatana jalma ngora. Hidup teh jalma bakal calon narpati di negeri calon raja di negara. Ulah kena isu. Ulah kena gendam. Ulah kena hipnotis. Sebab nyatana syariat agama Islam syariatnya nyatana Nabi Muhammad. Itu nyatana tetiasa dirubah nyatana tilulur agama nyatana atu juata itu anak ini. Uduh kaulanun rama. Lan atu nyatana putra leuwih seneng. Putra teh nyatana leuwih seneng. Putra leuwih seneng. Putra leuwih seneng nyatana kana eta syariat syariat agama Islam kaulanun syariat Nabi Muhammad kaulanun. Putra teh leuwih seneng. Putra teh leuwih condong. Putra leuwih seneng kaulanun. sabab mengingat nyata na teu aya keur guruna kaulanu kitu. Rama Dewa Ji Agung cukup lumuran nu kasuhun jembar hampura nu ditedek jiu. Walangsung sang tuang putra Rama anak ini. Atuh lamun kitu nyacarana apan ieu Rama nyatana make agama-agama luluhur Rama. Lamun kitu nyacarana rek bertentangan nyatana ieu Rajang Rama. Aduh, sihapun tenan kasuhun Rama Dewa Ji. Benu kasuhun salah katarima Rama Dewa Ji salah katarima. Putra teh nyatana Rama Gusti leuwih seneng leuwih condong kana eta syariat agama Islam kaulanun Rama. Mugia kersa jeung Rama ngawidian be ka putra panjenengan kaulanun. Atwetan nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi ngadangu cariosan jantan tuang pinutran nyatan atuh ye Pangeran Walangsungsang kekeh nyatan rek ngil atana pinyatan leuwih seneng leuwih condong kana syariat-syariat agama Islam atuh katleligane nyatan reup beureum kreum-kreuman beungeutna nambah gabareum nyatan panon bolotot waos kakerotan da amarah ka gila-gila. Atuh eta nyatana Pangeran Walangsungsang sampe ngalakonan ditampiling gapit dicambuk rangkep disepak didupak sampe ngalakonan dicangking bitisna dicangkeweng cangkengna sampe ngalakonan dibebet-bebetkeun dibalang-balangkeun lantaran nyatana teu patuh atuh yeun nyatana kanu jadi kolot bertentangan nyatana masalah agama. Kitu nyatana atuh eta Sang Prabu Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atuh ieu amarah kagila-gila sampe ngalakonan eta atuh Pangeran Walangsungsang diusir ti eta nagara diusir ti eta karaton atuh Pangeran Walangsungsang nyatana leuwih seneng leuwih seneng. Kuayina nyatana ngaraos bunga hamarwata suta bunga gunung hamarwata na kajenteng tecalik di nagara tecalik di karaton atuh ye kaligane nyatana undur ti karaton eta Pangeran Walangsungsang nyatana ayina terus ngalolos ti karaton ja init ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara nyatana bari awak gara rendek balas ditenggel hararejo balas ditonjok nyatana balas disepak balas didupak nyatana lantaran atu eta bertentangan agama nyatana atu jeng tuang ramana Pangeran Walangsungsang sampe ngalakonan undurna ti eta karaton nyatana sampe ngalakonan asup leweng kaluar leweng naik gunung tumurun gunung atuh ye gunung luhur diunggah jerang jero diturunan neteakar ngambing jangkar terus lumaku terus lumampah mapai leuweung aheng mapai lebak seangat eta Pangeran Walangsungsang nyatana undur ti nagara tina pangkonan tuang ramana nyatana indik ngantun ke nagri luntang ngantun ke nagara ngebat lumaku ngebat lumampah nyatana tuye ke arah timur sampai ngalakonan atu ye dingin pinasti anyar pinangih tadi carita lakuna tadi carita lampan tadi carita sajalan-jalan tadi carita dungkap bae atu ye nyatana kahiji tempat nyatana atu ye ka suku Gunung Marapi sampai ngalakonan dungkap nyatana karaja desa di suku Gunung Marapi barang dungkap nanyatana tuye karaja desa suku Gunung Marapi eta pangeran walang sungsang nyatana atuye ngaraos leles satu langsan di nyatana lesu teboga bayu lupat teboga panagalir kapukai bunan lir kapas kapanasan mangsa narita pangeran walang sungsang nyatana kaligani nyatana rap sidakap sungunggul tunggal ngalakonan nyatana atu eta tapakur di eta tempat ngalakonan tapakur atu eta di raja desa suku Gunung Marapi barang nuju tapakur nuju munajat kayang murbawi sesa atu eta nyatana pangeran walang sungsang kaligani nyatana saha anu dungkap ka eta tempat nyatana atu aya dina sapengkerenana pangeran walang sungsang kaligane nyatana atu eta nyatana anu dungkap ka eta tempat kaligane pok ngandika waduh ponggawa sampean kernaun guna kernaun gawe aya di tempat nyatana ngalakonan tapakur. Nah hanya tanah sampean sahajeng kaluaran ti mana naon tujuan sampean pangnanya tanah tapakur di tempat barang copa denge tes karasa atu ye nyatana ku pangeran walang sungsang ka barang nyatana atu ye breh kening ngali nyatana eta dina sapengkeureunana aya atu ye hiji sepuh atanapi nyatana aya hiji aki-aki anu mangadeg dina sapengkeureunana tembalanana pangeran walang sungsang kaligana aduh kaulanun eyang sihapun tanah nuka suhun kaulanun agung cukup lumur nuka suhun jemar hampuranu diteda eyang putra panjenengan teh walang sungsang jenenganana putra pajajaran kaulanun jauh ngabaduyut lemut anggang lalayaran nyatan atu anggang maranan dungkap paye tempat putra panjenengan teh nyatan atu yelus teboga bayu lupa teboga panaga kaulanun eya waduh ponggawa jadi sampean jenengan walang sungsang kaluaran tipa jajaran aduh leres pisan kaulanun eyang tuang putra Sri Mahaprabu Siliwangi kaulanun naon sababna sampean pangna aya di tempat aduh kaulanun eyang nuhun eyang putra panjenengan ditaros kaulan ku kersa jeung eyang kaulanun putra teh nyatana tiasana indit ngantun ke nagri luntangantun ke nagara kaulanun sejak milari nyatana agama Islam kaulanun milari guru agama Islam kaulanun mugia eyang nyatana atu masihan petunjuk kata napi mugia eyang agaduhan kaulanun eyang dedeh tinemenan anak walang sungsang lamun bener sampean nyatana ati rek ngilari guru agama Islam keur eyang nyatana atu tacan aya kelak-kelak nacan sementara waktu nyatana atu ye sampean anu bakal ngadok ngagaduhan ayeuna leuwih hade ieu urang nyatana cuang ka petapan Gunung Marapi ka puncak Gunung Marapi misalnya sampai katem nyatana sampai kapanggih jodoh hidup iu nyatana jeng eyang ka puncak Gunung Marapi patuluntan nyatana iu pangeran walang sungsang nyatana tumut kana kapalainan sang nyatana api sang hiang dan warsih nyatana naik ka Gunung Marapi saparantos nadungkap nyatana tu iya ka sang nyatana ka puncak gunung nyatana aya dina pangkonanana sang hiang danuarsa sampe ngalakonan ditari sampe ngalakonan didami atuh ieu sampe ngalakonan dijodokeun nyatana atuh ieu jeung tuang pinutrana eta dan nyatana Pangeran Walang Sungsang atuh aya dina pangkonan nyatana atuh Sang Hyang Danuwarsih nyatana sampai atuh eta Pangeran Walang Sungsang sampai katimu jodoh Rejeng tuang pinutrana Sang Hyang Danuwarsih jenenganna Nyi Indang Ayu Eta Pangeran Walang Sungsang Mangsa narita nyatana tuye sampai ngalakonan ditarik didami Dijodohkan nyatana jeng Nyi Indang Ayu Dina umur nyatana atuh 23 tahun Eta Pangeran Walang Sungsang nyatana aya di puncak Gunung Merapi Parantos ngagaduhan istri jenengan nana nugelis indang nyatana nugelis indang ayu Mangsa narita urang cuang tunda lampana Cuang tenden gesan sampereun cak dunda urang gesana laeun atuh urang cuang nyaturkeun deui ieu nyatana di nagara Pajajaran Jenenganan atuh ieu nyatana di nagara Pajajaran jenenganan atuh eta nu Sang Sudewi jenenganan atuh ieu Rara Santang Lantaran nyatana leungitna Pangeran Walang Sungsang berang peting nyatana cerik letik balilihan sampai ngalakonan nyatana sot sacara rindu eta nyatana Nyimas Rara Santang mangsa narita Cerik letik berang kalawan peting leungit teu nyatana anu jadi sadulur anu kolot jenenganna Pangeran Walang Sungsang. Atuh lami malami nyatana eta nu Nyimas Rara Santang mangsa narita sampai ngalakonan reut sare nyatana tibrana teu kira-kira aya dina salabeting karaton. Barang nyatana nuju sare teh kali gane atuh yeun nyatana aya sawarahawati. Atanapi ngagaduan pariwanan kitu deui papanggih rejeng hiji satria anu punjul lingga papa jeung deui nyatana elok rupana harum kaayanana ieu Eta nyatana aku ieu dina pariwana nyatana papanggih rejeng hiji satria elok rupana atanapi nyatana seungit kaayanana masihan wejangan-wejangana syariat agama Islam kalayan nyatana eta nu Nyimas Rara Santang besok pagi jaga baring magal nyatana ngagaduhan pamegat Raja Islam atanapi bakal ngagaduhan tuang pinutran nyatana pamegat anu bakal punjul sabuana. Eta nyatana Nyimas Rara Santang. Mangsa narita nyatana atuh keur ngalakonan sare tibrana teu kira kali gane nyatana terus lilir nyari. Barang lilir nyaring teh nyatana pinutri. Rara Santang jenenganana atuh ieu terus ngejat tina salebeting karaton. Kaluar nyatana atuh ieu ti nagara. Sejan nyatana atuh emut kana eta pariwanan kalayan bakal nyusul tuang raka anu nyatana ngalolos teu aya bekas. Pinutri teh sampai ngalakonan undur pundung dangdan geyang. Wajah teh tanah garat teh aya bekas-bekas na acan Ayin nanya tanah tuh eta pinutri Tuang pinutra Sri Mahaprabu Siliwangi Ngalolos di nagara nyatana teh aya bekas-bekas na acan Kaligane atuh ieu Kersa jang ibunya tanah subang larang barang ningali tuang pinutrana nyatana sa dua-dua ngalengi tanpa lebih ilang tanpa karana Ngajerit maratang langit ngoceak maratang jaga tulung bantu Sunan Ramna Duh kaulan Gusti. Cilaka Gusti, cilaka tuang pinutra sadayana teu aya. Tuang pinutra ngalolos tanpa bekas kaulan Nur. Ngalolos tanpa bekas. Eta nyatana jenenganana Subang Larang ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat. Nyatana nubruk atuhi nyatana sumembahka kersajang Gusti Mak Sri Mahaprabu Siliwangi. Sri Mahaprabu Siliwangi mangsa narita sampai ngalakon molohok ngembang kadu molotot mata simut. Sakedapan telemek tenyarek nyatana bingung nu temangi tungtung mana susah nu taya sudah. Marga nu jadi lantaran tuang pinutra nanyatana ngalengi tanpa lebih hilang tanpa karana ngalolos nyatana tina garata aya bekas-bekas naca. Atweta nyatana Sri Mahaprabu Siliwangi terus nyatana ngalakonan atu ye. Sewaka nyatana atalapi ngumpulkan balak balak tentara ngumpulkan para senopati. Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atuhi sampai ngalakonan ngangkir jenengan nyatana ngumpulkan atuhi jadi papati jenengan anapati Agantala. Kalayan pati siput langsang papati nyatana sadayan atuhi nampi utusan ti Sri Mahaprabu Siliwangi nyatana atuhi kedah ngilari tuang pinutra nungalolos tanpa bakat. Atuetan nyatana pati Agantala kalayan pati siput mangsa narita sampai ngumumkeun kapal prajurit kapara santana kapara tantama atuh yeun nyatana sadayan anu nampi utusan atuh yeun sampai ngalakonan gubar katawuran. Milari tuang pinutra nyatana Pangeran Walang Sungsang kalayan nyatana nu gelis nyimas Rara Santang sadayan nyatana atuh yeun gubar katawuran. Aya anu nyatana kapaleuwengan, aya nu mapay padesaan, aya nu ngalakonan tarak tapa nyatana api. Ngilari tuang pinutra sadayana nyatana atuh eta para tantama sadayana para senopati sadayana atuh para gagedeg. Nyatana teu wantun mulang lamun can nyatana hasil karya atanapi nyatana teu wani mulang nyatana lamun can mawa atuh eta nyatana hasil dua tuang pinutra. Ayeuna tunda lampahna nyatana di nagara keur ngalakonan nyatana panik kaayananna. Patuhi balak-balak tentara nyatana anu nyusul-nyusul ka paleuweungan anu nyusul-nyusul ka padesaan. Urang cuang catur kendeng. Jenenganana atuh Rara Santang anu luntak nyatana ti nagara. Ngalakonan lumaku ngalakonan lumampah ka arah timur. Gunung luhur diunggahan jurang jero di tunurunan ngeteh akan ngembing jangkar. Eta nyatana pinutri sampai dungkar. Ayeuna nyatana atuh ye ka Gunung Tangkuban Parahu. Narita nyatana sang pinutri Rara Santang mangsa narita nyatana atuh eta dungkapna ka Gunung Tangkuban Parahu. Raga pangawakanana acukna soek sinjangna soek balas ti kakarait nyatana atuh ieu kana sanggra kana runtang kana kayu kana batu atuh eta nyatana sampe ngalakonan sampeanana barareuh lantaran balas lumaku. Pinutri nyatana ngalakonan ceri keletik balilihan bari nyatana atuh ye cumelukanu jadi sadulur nyatana nu kolot jenengan anak Pangeran Walang Sungsang. Tembalan anak pinutri kaligane duduh teuing kaulan kakak Pangeran Walang Sungsang di mana sampean ayana duh ye rayi. Ieu nyatana adi geulis pakayakeun si kakanya kakak. Ieu ragawa keung nyusul nyusul kaulan nun kakak ira gawaki nyusul si kakak di mana ayah nanya kakak barang eta pinutri keur ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat nyata na bari ngurutan atuh eta sukunan parantos barareuh lantaran balas lumaku balas lumampah kaligane nyata na saha anu dungkap ka eta tempat atuh ye jenenganna Nyi Indang Sukarti kaligane pok ngandika tembalanna Nyi Indang Sukarti waduh bayi sampean nyatana kernaon guna kernaon gawe ngajerit maratang langit ngoceak maratang jagat di ieu aya gunung Tangkuban Parahu sahanya sampean jeung ti mana sampean naon tujuan sampean pangna aya di ieu tempat eta nyatana raksukan sampe ngalakonan sararoek model kitu duh kaulan nun eyang atuh ye putra panjenengan terara santang jenengan anak kaulanu kaluaran ti pajajaran tuang putra kersa jeung Rama Prabu Siliwangi kaulanu nuju nyusul-nyusulnya tanah sadulur anu kolot jenengan anak Pangeran Walangsungsang kaulanu eyang duh eyang mugia eyang masihan pitudu di mana aya nanya tanah atuh yeun sadulur ragawaking anu kolot jenengan Walangsungsang kaulanun eya eta tembalanna Nyi Indang Sukarti nyatana kali gadepok ngandika waduh bayi ke heulaanna nyatana plekara kakak sampean nyatana eyang teterang di mana ayana ngan ye eyang nyatana lantaran ningali raga pangawakan sampean eta nyatana sampe pasiksak model kitu tanda rupana acukna soek sinjangna soek ye eyang bakal masihan nyatana angguan ka sampean atanapi bakal masihan acuk ka sampean ye baju nyatana si Dewa Mulia Junggra angge ku sampean ye baju nyatana watekna rahayu kahijinya tanah watak narahayu kaduanya tanah atuh ye hindar tina malapetaka tapi hindar tina panca bahaya sanajan asup kana cai mual base sanajan asup kana api mual karasa panas kahijilan kadua watak nanya tanah cepat atuh lumaku bakal cepatnya lumampah kamananya nu dituju sakedap metra bakal dungkap anaknya tanah anak ini ngan ayeuna plekara nyatana kakak sampean ayeuna leuwih hadejung yeuh ku eyang nyatana ditempatkeun tuh geura datangan nyatana ka Gunung Liwung kaki ajar sakti kedidinya sugan nyatana aya sih pemberianana anak ieu atuh eta nyatana pinutri nu gelis rara santang mangsa narita nampi atuh eta nyatana angguana tanapi nampi nyatana baju si Dewa Mulia tembalan pinutri aduh kaulanun eyang ngatur nuhun eyang atuh lamun kitu nyacarana amit eyang nyatana atuh ye putra panjenengan bakal ngadungkapan ka Gunung Liwung kaulanun jung anak ieu atuh eta nyatana rara santang saparantosna pamitan kali ganes sakedap metra lir malam tumrapi ngapisa ciptaning duma di kali gane dungkap nyatana atuh ye ka Gunung Liwung kana pangkonan anak Ki Ajar Sakti Ki Ajar Sakti waspada permana tinggal kadungkapan nyatana atuh eta rara santang dungkap kana pangkonan anak tembalan anak Ki Ajar Sakti waduh bayi rara santang aya naon nyatana sampean aduh kaulanun eyang ieu nyatana raga waking rara santang putra pajajaran kaulanun sejam milari nyatana tuang raka mugia kersa jeung eyang masihan petunjuk kaulanun eyang di mana nyatana atuh ieu kakak gua langsung sangkaulah nun di mana ayana eyang tuh mugia eyangnya tanah tong rangating panggalih eyang duduh rara santang duduh pisan anakin ayina plekaranya tanah kakak sampean walangsung sang parantos ngagaduhan garwa jenengan ananyi indang ayu tuang pinutra sang hiang dan warsi tuh ayana di puncak gunung Marapi deduh anakin rara santang deduh yuh ayina nyatana sebab nyatana sampean datang kena pangkonan eyang ayina nyatana sampean bakal dipasihan ngaran atanapi bakal dipasihan jenengan sampean bakal dijenengan keneratna eling besok pagi jaga bari bakal nyatana ngagaduan tuang pinutra punjul sabuana eta jenengan anak pin mutri nuget nyatana nyimas rara santan kali gerepok sasauran aduh kaulah nun eyang rebunuhun laksa ketika bingahan eyang atuh nyatana ayina putra panjenengan pamit eyang bakal nyusul nyatana atuh yisa dulur kolot jenengan anak pangeran walangsung sangka ulanun eyang jung anaking geralu makubral geralu mampak etan nyatana rara santan ayina undur nyatana atuh yetiki ajar sakti di petapan gunung liwung ayina nyatana sampai ngalakonan dungkap atuh yeka gunung Marapi barang dunggap naka gunung Marapi kali gane breh nyatana atleta pangeran walang sumsang nyatana anu menuju kumpul ngariung menuju nyatana atu iya bongkok ngaroyo kali gane rara santang cumeluk tilu jauh duduh kaulah nun kakak amit kakak iragawati kakak rara santang dungkap panapang konan kakak kaulanun amin eta walang sungsang nyatana pangeran walang sungsang barang nyatana cop kadenge tes karasa ngalirik kana sapengkerenana atu eta nyatana rara santang aya dina pangkonan anak kali gale siling tubruk kali gale siling rangkul atu iya saling tubruk saling rangkul mangsa narita itu kaayaan nana nyatana apeta pangeran walang sungsang jerjeng nyatana adina rara santang patepang patepung lawung deuknya tanah di puncak gunung Marapi barang atwetanya tanah pangeran walang sungsang kalayan rara santang nuju paungku-ungkutnya tanah saling rangkulnya tanah lantaran apiin nandakennya tanah kadedeh nandaken kanya baripoknya tanah sasauran pangeran walang sungsang adimas rara santang beayat bagja tinemenan ayina patepang patepung lawung deui naon sababna kenging nyatana bejati saha ayina hidep nyatana nyusul nyatana akang atuh nyatana nyusul si kakak kaya tempat adimas aduh kaulah nun kakak panjang caritana kakak panjang caritana barang eta nyatana nuju gundam jatur kaligane nyatana atu ye tuang pinutra sang yang danuarsi nyindang ayu kaligane ngajerit maratang langit ngociak maratang jagat duduh kaulah nun rama itu aya pinutri gening paungku-ungku aya pinutri nyatana gening ngarangkul atuh katua ngeraka pangeran walang sungsang duh pinutri bijilnya tanah bijiliti mendi wano jakal warti mananya arama barang cop kadenge tes karasa atuh yeku pangeran walang sungsang dedeti nemenan garwa ragawaki indang ayu ayeuna nyatana ulah salah sangka ieu nyatana adik kaula. Jenenganana rarasantang sadulur opat ku hinis nyatana saibu sarama ti nagara Pajajaran. Atuh mangsa narita barang atuh dibejakeun kali gale siling tubruk kali gale siling rangkul. Sampai ngalakonan nyatana kumpul ngareu. Katanya tanah pangeran walang sungsang rara santang kalayannya tanah nyimas indang ayu. Kalayan sang yang dan warsi nyatana anu nuju kumpul ngariung. Bongkok nyatana atleta di salbeting petapan gunung nyatana di puncak gunung Marapi. Sampai poe deui ma poe deui nyatana atu ye minggu deui bulan deui bulan deui. Anu akhirna nyatana atu ye jenenganana sang yang dan warsi pok ngandika. Katu etan nyatana katuang pinutrana atana pinyatana ka pangeran walang sungsang jadi minantu. Tembalan sang yang dan warsi waduh. Anaking walang sungsang. Sebab nyatana hidup nyata rek ngilari syariat agama Islam. Keramat acan aya gambar-gambaran anak acan boro-boro kuparantos nyatana nyepang ayina ulah tarima paya. Tarima waya nyatana kerama moal bisa masihan syariat agama Islam lantaran teu acan aya kelak-kelak na acan. Ngan bae rama ayina nyatana tanda kadedeh tanda kanyaah nyatana kahiu. Ia rama bakal masihan mangrupa jimat. Ia jimatnya nyatana mangrupa cincin. Ia cincin ampal perwatakna rahayu nyatana atuka ayaanana. Kahijilan kadua bisa narawang esining bumi esining langit. Kadua lan katilu dina ia jero cincin bisa muat naon bae nyatana anu ditada. Naon bae nyatana anu diniatan dilebetkan kana cincin ampal bakal muat. Nyatana antong boro nyatana gunung sana jan laut bakal muat kana ia cincin. Kahiji lan kadua anak ia ajik ajika memayan lan katilu nyatana atu ia pangambaran. Ia ajika memayan atana pinyatana pangambaran. Supaya nyatana rahayu ulah ayah sabijini ngapa anaki. Marang coba dengete sekarang nyatana atu eta mangrupa jimat cincin ampal kalayan nyatana ajika memayan lan nyatana pangambaran. Parantos katarima nyatanaku pangeran.